pandai merayu dengan lirik lagu cintaku. Bukan karena aku bisa untuk mencuri hatimu, tapi lebih dari semua aku hanya seorang biasa yang punya kesungguhan untuk memberi jiwa. Cinta matiku.